Mitra bisnis, susunan RAPBN tahun depan disebut sebagai bom waktu untuk pemerintahan berikutnya. Seperti subsidi BBM yang bertambah, naiknya gaji, dan infrastruktur yang kurang diperhatikan. Ada yang berpendapat, mestinya RAPBN yang menyusun adalah pemerintah baru yang akan dilantik Oktober nanti. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Indef, Afi Liani. Bu Afi, apa komentar Anda soal ini? Kalau menurut saya, kalau bicara sih gampang ya. Tapi dari pemerintah ke pemerintah itu tentunya tidak mudah juga untuk mengalokasikan atau merubah APBN begitu saja. Kenapa? Karena kalau bicara tentang ruang gerak fiskal, memang relatif kecil kalau pemerintah mau berbuat sesuatu di luar itu ya. Nah, memang harus melakukan reformasi besar-besaran. Salah satunya yang paling mudah itu memang subsidi BBM, di mana kita lihat 200 triliun itu selama ini diberikan subsidi itu tidak tepat sasaran ya. Ini kan dari pemerintah ke pemerintah itu belum berani untuk benar-benar menghapuskan, karena walaupun dinaikkan, tetap tiap tahun itu mengalami kenaikan walaupun harga sudah dinaikkan. Jadi memang banyak saran mengarahkan subsidi itu ke orang, tidak lagi ke barang. Nah, itu artinya bahwa harus ada keberanian pemerintah ke depan tentu untuk mengurangi subsidi BBM, mengarahkannya ke infrastruktur yang tentu saja itu sangat dibutuhkan. Secara global saja nih Bu, bagaimana Ibu melihat anggaran untuk infrastruktur sendiri? Kalau melihat anggaran infrastruktur sebenarnya itu sudah mengalami kenaikan, cuman kenaikannya itu tidak cukup karena sudah hampir 10 tahun itu pembangunan itu nggak seimbang dengan perkembangan masyarakat dan pembangunan kelas menengah gitu. Sehingga sekarang dari hanya 50 triliun, sekarang sudah 200 triliun anggaran untuk infrastruktur itu masih tetap nggak cukup gitu. Nah memang akhirnya butuh lagi pengurangan subsidi harus dialihkan lagi ke infrastruktur. Jadi satu tahun itu kita butuh infrastruktur sekitar 800 sampai 1000 triliun gitu. Ya, jadi infrastruktur itu sangat dibutuhkan tambahan yang signifikan. Jadi kita butuh sekitar 800 sampai 1000 triliun dan itu kalau kontribusinya pemerintah mungkin sekitar 400 triliun dibutuhkan. Jadi dua kali lipat dari anggaran yang sekarang diajukan, begitu. Kalau kita nggak pernah memperbaiki infrastruktur, maka pertama jangan pernah bicara daya saing. Padahal ke depan, daya saing itu menjadi fokus yang harus dilakukan agar ke depan pemerintah itu atau dunia usaha itu bisa lebih bersaing untuk meningkatkan ekspor. Kalau tidak, akan ada pengaruhnya impor jadi lebih tinggi terus daripada ekspor. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak dibangun infrastruktur, maka luar Jawa tidak akan pernah berkembang pembangunannya. Pembangunan hanya akan ada di Jawa karena swasta cenderung maunya di Jawa. Gitu. Nah ini juga akan pengaruh terhadap perekonomian atau pemerataan pembangunan. Ya. Itu yang terjadi kalau tidak ada dana dari APBN. Bu Afi, tahun depan masih banyak risiko global yang harus dihadapi oleh Indonesia. Seperti misalnya, kita tahu ya Bu, ada isu The Fed yang akan menaikkan suku bunganya. Lalu di domestik sendiri, kita masih harus terus menghadapi defisit current account. Nah, dengan target ekonomi yang sudah ditetapkan, apakah Anda optimis target itu bisa tercapai, Bu? Dari sisi moneter, sebenarnya suku bunga harusnya saat ini turun, Mbak. Jadi justru Bank Indonesia menyatakan bahwa ke depan akan naik lagi. Nah, ini kan tidak mendukung sektor real. Padahal kalau kita lihat inflasi kita tuh hanya sekitar 4%. Jadi harusnya ruang gerak untuk menurunkan suku bunga saat ini memungkinkan. Karena apa? Kalau lihat APBN-nya yang 2015, itu suku bunga kan 6-6,5 kan? Nah, itu kan sebenarnya nggak sesuai dengan The Fed. Kalau The Fed naikin, kenapa kita turun? Gitu. Harusnya sekarang turun, nanti The Fed naik, kita baru naik lagi. Gitu. Jadi, artinya tidak akan lebih dari 7,5%. Karena begitu sekarang saja dengan 7,5%, kredit melemah karena suku bunga jadi naik. Nah, kan kita nggak berharap bahwa perekonomian kita itu hanya tumbuh relatif di bawah 5%. Kalau kita ingin tumbuh 6% sesuai dengan harapan pemerintah di tahun depan, tentu saja sangat dibutuhkan pembangunan dari sisi investasi dong, gitu Mbak. Jadi harus seimbang antara apa yang direncanakan dengan polisinya, gitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat pertumbuhan konsumsi masyarakat tuh nggak turun, tapi masalahnya kita adalah investasinya itu yang atau pertumbuhan ekonomi kita tuh tidak berkualitas. Nah, jadi APBN pun harus juga menciptakan pertumbuhan berkualitas. Itu artinya bahwa kalau ada insentif pajak atau ada berbagai hal yang membuat ekonomi kita jauh lebih bagus, harusnya menciptakan lapangan kerja. Kalau yang tidak menciptakan lapangan kerja, maka yang terjadi adalah ya tetap tumbuh, tapi tidak berkualitas. Bu Afi, Ada yang berpendapat mestinya RAPBN yang menyusun adalah pemerintahan yang baru mendatang, yang akan dilantik Oktober nanti nih, Bu. Bagaimana menurut Bu Afi? Nah, kalau dilihat kenapa nggak pemerintah ke depan? Ya, memang aturannya adalah pemerintah ke depan itu sudah diatur oleh pemerintah sekarang, tetapi masih punya ruang gerak karena pemerintah yang baru bisa mengajukan APBNP, di mana APBNP itu untuk merubah pola anggaran itu sangat memungkinkan. Jadi, bukannya pemerintah ini tidak memberikan ruang gerak, tapi memang aturan setiap tanggal 15 Agustus itu memang harus menyampaikan APBN tahun berikutnya. Menurut saya sih masih ada ruang gerak kalau mau merubah ya. Nah, gimana cara merubahnya? Menurut saya butuh keberanian karena masing-masing departemen itu kan sudah punya anggaran yang tetap gitu ya. Nah, mestinya kalau mau berani ke depan itu setiap departemen bisa saja dipotong anggarannya sampai 70% gitu. Terutama adalah yang berkaitan dengan belanja modal. Kenapa? Karena tidak semua departemen itu bisa artinya gini, prioritas itu harus dilakukan. Misalnya, sekarang prioritasnya kepada PU, tuh pembangunan infrastruktur, berarti departemen lain tuh berani untuk dikorbankan. Nah, itu dalam sejarah belum pernah. Gitu. Jadi di sini sangat dibutuhkan keberanian pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tuh ke departemen yang menjadi fokusnya. Demikian Ekonom Indef Afiliani, saya Mandariska.